Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwatal islam, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, juga tidak lupa para pendengar Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM. Azzakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini. Dengan taufik-Nya kita dimudahkan kembali bertemu dalam semangat menuntut ilmu insyaAllah, melanjutkan kajian kita, membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Ar-Risalatut Tabuqiyah, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Ya, kita masih di pembahasan tentang Ta'ala yang hakikatnya adalah meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menuju kepada ridhonya. Dan tentu yang paling utama dalam hal ini adalah yang berhubungan dengan masalah tauhid, meninggalkan segala sesuatu yang dicintai selain Allah subhanahu wa ta'ala untuk segala kecintaan kita diarahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Meninggalkan segala bentuk ketakutan kepada makhluk untuk kita jadikan ketakutan kita hanya dimurnikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Segala pengharapan dan ketergantungan diri kepada selain Allah untuk diarahkan semua itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Inilah kesimpulan dari makna hijrah yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sebagaimana yang sudah pernah kita bahas di pertemuan yang lalu. Barakallahu fikum, di kajian kita yang pekan lalu ada sedikit gangguan. Makanya saya ingin bawakan lagi pembahasan akhir yang kita bahas mengenai masalah hijrah di pembahasan al-hijratu bainal quwwati wadh-dha'f. Hijrah itu ada yang kuat, ada yang lemah. Ya, tentu karena cinta, takut dan pengharapan, iman di hati seorang itu bertingkat-tingkat, maka itu akan menentukan kekuatan hijrahnya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan wa hadhil hijratu taqwa wa tad'ufu bihasabi quwwati da'il mahabbati fi qalbil 'abdi fa kullama kana da'i fi qalbil 'abdi aqwa kanat hadhil hijratu aqwa wa atamma wa akmala wa idza da'ufa da'i da'ufatil hijratu hatta annahu la yakadu yash'uru biha ilman wala yataharraku biha iradatan. Ya, hijrah yang ada keinginan untuk hijrah yang ada di hati setiap orang yang beriman bisa kuat atau lemah sesuai dengan kuat atau lemahnya da'il mahabbah, ya, motivasi cinta dari dalam hati kita, dari dalam hati seorang hamba, sesuai kuat dengan kekuatan atau kelemahan motivasi cinta di dalam hati seorang hamba, maka setiap kali motivasi ini semakin kuat di hati seorang hamba, maka hijrahnya pun akan semakin kuat, semakin lengkap, semakin sempurna. Sebaliknya, kalau dia lemah di hati seorang hamba, maka keinginan hijrahnya pun lemah, sampai-sampai hampir-hampir dia tidak merasakannya, merasakan keberadaannya dan tidak menggerakkan keinginannya. Ini tentu kembali kepada masalah iman, kembali kepada masalah penyempurnaan tauhid di hati kita. Oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, karena ini hijrah yang wajib, ya, yang diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim di pertemuan kita yang lalu dan akan dipertegas lagi di sini, bahwa penjelasan masalah ini hampir-hampir tidak dicantumkan dari penjelasan orang-orang yang membahas tentang masalah hijrah. Bahkan justru yang ditekankan oleh mereka adalah hijrah yang kadang-kadang sebagian orang tidak pernah merasakannya. Contoh misalnya hijrah dari negeri kufur ke negeri Islam. Ada sebagian orang yang tidak merasakannya. Mungkin dia ditinggal di negeri kaum muslimin, syiar-syiar Islam nampak, maka dia tidak perlu melakukan hijrah ke luar negeri misalnya, ke negeri lain. Ya, ini bisa jadi tidak semua hamba mengalaminya. Tapi untuk hijrah hati ini, inilah yang penting dan harus menyertai seorang hamba dalam semua hidupnya, dalam segala keadaannya. Makanya di sini Ibnu Qayyim mengingatkan akan masalah ini, bahwa ini adalah satu hal yang mengherankan ketika orang membicarakan tentang masalah hijrah dengan panjang lebar, ya, membahas tentang kewajiban hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, atau membahas tentang makna hijrah yang terputus setelah Fathu Makkah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyatun wa idza stunfirtum fanfiru. Tidak ada hijrah lagi setelah negeri atau kota Mekah ditaklukkan menjadi negeri muslim. Tapi yang ada adalah jihad dan niat. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pembahasan masalah ini disebutkan secara panjang lebar, tapi hijrah yang hakiki, hijrah hati, ya, ini hampir tidak dibicarakan. Padahal ini adalah hijrah yang paling penting, hijrah yang terus-menerus berlaku sepanjang hidup manusia selama masih ada hembusan nafasnya, dan ini adalah hijrah yang menunjukkan benar tidaknya iman di hati seorang hamba, ya. Maka ini perlu mendapat perhatian penting seharusnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan merealisasikan makna hijrah yang sesungguhnya. Baik, kita melangkah ke pasal yang berikutnya. Ya, karena pembahasan ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, saya cuma sebutkan ringkasan atau kesimpulannya saja. Sekarang setelah hijrah kepada Allah, pembahasan berikutnya adalah fil hijratu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, hadis yang menjadi sandaran ini adalah hadis riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi." Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Berarti ada hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat pembahasannya. Wa ammal hijratu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa ma'lamun. Fa ma'lamun faslun lam yabqa minhu siwa ismihi. Di sini ada tambahan fasal di cetakan yang saya baca. Ya. Wa manhajum lam tatruk minhu bunayyatu tariqi siwa rasmihi wa mahajjatun safat 'alaiha sawafi. Fatamasat rusumaha wa agharat 'alaiha al-a'adi faghawarat manahilaha wa 'uyunaha. Adapun hijrah kepada Rasulullah SAW, ini cirinya orang yang ingin kembali ke jalan Allah, dia tidak akan lepas dari dua hijrah, hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana landasan Islam itu dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang benar selain Allah semata-mata, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah. Nah, sekarang hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hanya ibaratnya ma'lamun, hanya satu rambu. Ya, hanya satu menara yang tidak tersisa kecuali namanya. Satu tanda, tapi hanya cuma namanya saja. Yakni hampir jarang yang mempraktikannya. Wa manhajun lam tatruk minhu bunayyatu tariqi siwa rasmihi, dan sebuah jalan ya yang tidak disisakan dari jalan-jalan kecilnya, jalan-jalan cabangnya, kecuali tinggal garisnya saja. Hampir tidak nampak lagi jalannya, saking tidak ada yang mau menempuhnya di akhir zaman. Wa mahajjatun dan juga jalan utama yang telah dihembus, telah tertiup angin kencang yang berdebu sehingga menutupi tanda-tandanya. Kabur dalam pandangan kebanyakan manusia. Apa arti hijrah kepada Rasulullah SAW? Apa artinya membela dan menghidupkan sunnah? Bagaimana cara menempuh jalannya Rasulullah SAW? Kebanyakan orang di akhir zaman hampir-hampir tidak melihat lagi ini sebagai jalan yang jelas dan petunjuk yang sempurna yang harusnya ditempuh. Bukan karena penjelasan dalam Al-Quran dan sunnah yang tidak jelas, tapi siapa yang mau menempuhnya. Ya. Wa agharat alaiha al-a'adi, sehingga tanda-tanda ini, ya, bahkan gowarat manahilaha wa uyunaha, sehingga bisa merebut mata air-mata airnya, sumber-sumber airnya untuk melumpuhkan kita. Ya, fasalikuha gharibun bainal ibad. Maka orang yang mau menempuh jalan ini, jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, benar-benar asing di antara manusia. Perhatikan. Berhijrah dengan benar kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan perkara yang kita katakan rame sebagaimana pengajian-pengajian rame dihadiri. Ini adalah gharib di antara makhluk, di antara semua manusia, kata Ibnu Qayyim. Faridun baina kulli hayyin wa nad, ba'idun ala kurbil makan. Ya, faridun, orang yang menempuhnya akan menyendiri, akan terasingkan. Baina kulli hayyin wa nad, di setiap, ya, di kalangan, di setiap perkampungan, di setiap perkumpulan. Ba'idun ala kurbil makan, dianggap jauh padahal dekat tempatnya, asing di kalangan penduduknya. Wahidun ala kathratil jiran, dia dianggap sendiri padahal banyak tetangganya. Di dalam kitab Madarijus Salikin, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan, orang yang berpegang teguh dengan Islam yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, balil islamul haq alladhi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal yauma ashaddu gurbatan minhu fi awwali dhuhuri wa in kanat a'lamuhu wa rusumuhu dhahiratu mashhuratan ma'rufatan jiddan wa ahluhu ghuraba'u ashadda gurbatan bainan nas, kata beliau, Islam yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari ini atau zaman ini itu lebih asing dibandingkan pertama kali datangnya. Al-ghuraba yang ada saat ini karena berpegang teguh dengan sunnah itu lebih asing dibandingkan pertama kali datangnya di awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwakan Islam. Meskipun rambu-rambu sunnah, rambu-rambu Islam yang benar, tanda-tandanya atau petunjuknya yang zahir itu masyhur, semua orang mengenalnya, dikenal di kalangan manusia, sangat dikenal di kalangan manusia, tapi tetap orang-orang yang berpegang teguh dengannya asing, terasing, ya, dengan keterasingan yang sangat di kalangan manusia. Ini adalah kenyataan. Berarti hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama keadaannya, yakni asing. Dan tidak semua orang mau memberikan perhatian untuk melakukan hal ini, meskipun semua mengaku adalah umatnya Nabi Muhammad SAW, semua mengaku mengatakan mencintai Rasulullah SAW. Mustauhishun mimma bihi yasta'nisun, mustanisun mimma bihi yastauhishun, mukimun idza dha'anu, dha'inun idza qata'al idza qatanu, munfaridun fi tariqi talabihi la yaqarru qararuhu hatta yadhfara bi arbihi hatta yadhfara bi arbihi fahuwal kainu ma'ahum bijasadihi alba'idu minhum bimaqsadih. Orang ini adalah orang yang mustauhisun bima bihi yasta'nisun. Menjauh dari hal-hal yang dicintai kebanyakan manusia. Manusia mengejar dunia, mengejar hal-hal yang menjauhkan dari petunjuk Allah, maka dia justru menjauh dari hal-hal yang seperti itu. Ketika orang berlomba-lomba dengan dunianya, maka dia berlomba untuk agamanya. Musta'nisun, dia justru merasa nikmat dengan hal-hal yang ditakuti manusia. Ketika orang-orang ya tidak perhatian terhadap iman, terhadap tauhidnya, terhadap renungan, terhadap Al-Quran, karena manusia hanya bangga dengan apa yang mendatangkan kesenangan dunia, justru dia merasa senang dengan hal tersebut. Ya, ini beda keadaannya dengan manusia. Mukimun idza dha'anu. Ya. Dia adalah seperti orang yang tinggal ketika manusia melakukan perjalanan. Dha'inun idza qatanu. Dia justru melakukan perjalanan ketika manusia sedang senang untuk tinggal dan memanen hasil mereka. Ya, ini gambarannya dia adalah orang yang asing di kalangan manusia. Cita-citanya berbeda, keinginannya berbeda, target hidupnya berbeda, pandangan hidupnya berbeda di kalangan manusia. Subhanallah, penjelasan Imam Ibnu Qayyim ini, kalau kita bandingkan dengan penjelasan para ulama yang lain, seperti diterangkan oleh Imam Al-Ajurri dalam risalah beliau yang sangat indah, Al-Ghuraba'u Bainal Muslimin, orang-orang yang asing di kalangan muslimin, di kalangan orang-orang yang beriman, Bainal Mu'minin, Al-Ghuraba'u Minal Mu'minin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang asing di kalangan orang-orang yang beriman, kita dapati mereka menjelaskan ghuraba itu seperti namanya, asing. Jadi bukan cuma mereka mengaku berpegang teguh dengan sunnah atau mengaku ingin kembali kepada pemahaman yang benar. Dalam pengakuan, ini sudah cukup asing di kalangan manusia. Tapi dalam praktek mereka benar-benar asing. Ya, sampai-sampai Imam Al-Ajuri menjelaskan, contoh di kalangan penuntut ilmu. Banyak penuntut ilmu. Tapi mereka ini benar-benar gharib di kalangan penuntut ilmu. Penuntut ilmunya nyari ini, mereka nyari yang ini. Ya. Di kalangan orang yang sholat misalnya, dia juga asing. Karena orang yang sholat mungkin perhatian memperbanyak sholatnya, memperindah di kalangan manusia, sekedar menampakkan. Tapi dia justru perhatian terhadap khusyuknya, ikhlasnya, kebaikan-kebaikan yang menyangkut hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia ke arah sini, dia ke arah sini. Benar-benar asing dalam seperti namanya. Mereka asing di kalangan penuntut ilmu, asing di kalangan orang-orang yang berzikir, asing di kalangan pembaca Al-Quran. Pembaca Al-Quran mentargetkan, wah harus saya bagus kedengaran, harus kelihatan banyak hafalannya. Dia perhatiannya merenungkan Al-Quran, mengambil manfaat, mengobati penyakit hatinya. Hal-hal yang benar-benar sesuai dengan hijrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya yang tidak diperhatikan oleh mayoritas manusia. Maka mereka benar-benar asing. Ini penjelasan para ulama tentang makna asingnya mereka seperti yang diterangkan oleh penjelasan ini. Munfaridun fi tariqi talabihi. Dia selalu menyendiri dalam jalan pencariannya. Karena manusia mencari yang lain, dia mencari yang lain, asing dalam pencariannya. La yaqarru qararuhu hatta yadhfara bi arabihi. Tidak akan tenang hatinya. Tidak akan damai jiwanya sampai dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Sampai dia meraih apa yang dicarinya. Fahuwal kainu ma'ahum bijasadihi, maka meskipun dia kelihatan bersama manusia, bersama orang lain dengan jasadnya, tapi alba'inu minhum bimaqsadihi, tapi hakikatnya dia jauh dari mereka dengan kehendaknya, dengan tujuannya. Hanya jasadnya yang terlihat bersama manusia, tapi niat di hatinya, kehendak di hatinya, cita-cita yang ditujunya benar-benar berbeda dengan apa yang ada pada kebanyakan manusia. Inilah orang-orang yang asing dalam artian yang sesungguhnya. Namat fi talabil huda a'yunuhum wa ma lailun matiyatuhu bina'imin wa qa'adu anil hiti wa huwa fi talabiha musyammarun qa'imun. Namat fi talabil huda ayunuhum, ketika manusia tertidur, ya, lalai dari mencari petunjuk, padahal malam itu, ya, tidaklah ditunggangi oleh orang-orang yang tertidur. Ketika mereka manusia, kebanyakan manusia, qa'adu, ya, terhenti untuk melakukan hijrah, ya, tidak bersungguh-sungguh berhenti untuk melakukan hijrah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia terus melakukan pencarian, terus berjalan, terus bersungguh-sungguh dan berdiri, ya, bersungguh-sungguh untuk mencarinya. Ya ibunahu bimukhalafati araihim wa yazruna alaihi izra'ah wa yuzruna alaihi izra'ahu ala jahalatihim wa ahwaihim. Mayoritas manusia akan mencela dia karena dia selalu menyelisihi pemikiran kebanyakan manusia. Mereka akan mengejeknya. Mereka akan merendahkannya atau meremehkannya sesuai dengan bagaimana dia mengetahui kejahilan, ya, karena mereka akan mengejeknya atau merendahkannya karena kejahilan dan hawa nafsu mereka. Wa qad rajamu fihi dhununa wa adaku alaihi al-uyun wa tarabbasu bihi raibal manun. Sungguh mereka telah melemparkan persangkaan-persangkaan buruk kepadanya. Wa adaku alaihi al-uyun, dan telah memandangnya dengan penuh pengawasan, ya. Wa tarabbasu bihi raibal manun, dan terus mengawasi keadaannya dalam keadaan dia diragukan. Ya, ini pandangan manusia pun terhadap dirinya asing. Karena cita-citanya, keadaannya sangat jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia. Masya Allah, kalau kita perhatikan, memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, tentang mereka-mereka ini adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran ketika manusia banyak yang berpaling darinya. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing, disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Unasun salihuna fi unasin su'in kathir, man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Orang-orang yang saleh yang jumlahnya sedikit di tengah-tengah manusia yang jumlahnya banyak, orang yang menyelisihi mereka lebih banyak daripada orang yang mau mengikuti mereka. Fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Maka tunggulah, nantikanlah, sesungguhnya aku atau kami bersama kalian juga menantikan. Yakni menantikan keputusan dari Allah, mana yang benar di antara kita. Qala rabbihkum bilhaqqi wa rabbuna arrahmanul musta'anu ala ma tasifun. Ini ucapan para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Maka nabi berkata, rabbihkum bilhaq, wahai Rabbku, ya, berilah hukum dengan kebenaran. Dan sungguh Rabb kita yang maha pemurah, dialah tempat meminta pertolongan dari sifat-sifat buruk yang kalian sebutkan. Nahnu wa iyyakum namutu fama aflaha indal hisabi man nadama. Kita dan kalian semua akan mati dan tidaklah beruntung di pada waktu perhitungan nanti orang yang akan menyesal dengan keburukan yang dilakukannya. Wal maksud, dan maksudnya di sini kesimpulannya, anna hadhil hijratan nabawiyyata sya'nuha syadidun wa tariquha ala ghairil mushtaqi wa'irun ba'id. Kesimpulannya, hijrah nabawiyah, hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaannya sangat berat, susah kecuali orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalannya, ya, bukanlah jalan yang biasa, bukanlah jalan yang menyenangkan. Jalannya adalah susah dan jauh perjalanan yang harus ditempuh. Ini keadaannya bagi orang yang tidak memandangnya tentu saja dengan pandangan Islam yang tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan di sini ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada. Hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam pandangan kita kelihatan remeh, hanya cukup kita mengaku ingin kembali kepada Allah dan Rasulnya, kita mengikuti kajian sunnah, kita menganggap sudah sempurna kita mengamalkan semua itu. Coba baru kita bahas tadi masalah hijrah kepada Allah saja, sudah banyak hal-hal yang kita langgar dalam masalah tauhid, menempatkan cinta, takut dan berharap. Sekarang masalah yang berhubungan dengan hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gambarannya seperti ini, benar-benar ghuraba orang yang berpegang teguh dengannya. Ya, kita lihat keterangan beliau selanjutnya. Wala umrillahi ma hiya illa nurun yatala'la'u walakin walakin anatil dhalamuhu wa badrun adha'a adha'a masyariqal ardi wa magharibaha wala umrillahi ma hiya illa nurun yatala'la'u walakin anta dhalamuhu wa badrun adha'a masyariqal ardi wa magharibaha walakin anta ghaimuhu wa qatamuhu wa manhalun wa mubtada'un li khabarin 'adzim walakin laisa 'indaka khabaruh. Ya, ini perumpamaan kata beliau. Wala amrillah, maka demi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hidup, ma hiya illa nurun yatala'la. Hijrah ini tidak lain adalah cahaya. Cahaya yang terang benderang. Tetapi engkaulah yang memberikan menjadikannya gelap. Engkaulah kegelapannya. Ya, ini cahayanya terang, tapi hamba yang tidak sungguh-sungguh dalam hijrahnya ini, dia menjadi kegelapan di tengah-tengah cahaya yang terang benderang. Ini ibaratnya adalah badrun, bulan purnama yang akan menyinari semua penjuru bumi, timur dan baratnya. Tetapi engkaulah yang menjadi ghaimuhu, awan yang menutupinya, ya, dan kegelapan yang menaunginya. Dan debu yang menjadikan tertutup cahayanya. Engkaulah yang menjadikan awan dan kabut yang menutupi cahayanya. Atau debu yang menutupi cahayanya. Wa manhalun adbun safin. Ya. Dan ini adalah ibaratnya seperti mata air yang sejuk dan jernih. Wa anta kadaruhu, tapi kamulah yang menjadikannya keruh. Wa mubtada'un li khabarin 'adzim, ini semua mubtada, ya, awal kalimat untuk menjelaskan satu berita yang agung, tetapi di sisimu, ya, kamu sama sekali tidak memiliki berita yang agung tersebut. Orang cuma tahu permulaannya, cuma tahu beritanya, cuma tahu simbol-simbolnya saja, tapi untuk bisa menjalankannya dengan benar, ini ternyata kebanyakan orang-orang yang mundur dan tidak bisa melakukannya. Fasma'il ana sya'nu hadhil hijrata wad dalalata 'alayha fasma'il ana sya'na hadhil hijrati wad dalalati 'alayha wa hasib ma bainaka wa bainallahi hal anta minal muhajirina laha awil muhajirina ilaiha. Maka dengarkanlah sekarang bagaimana gambaran tentang hijrah ini dan penjelasan tentangnya atau petunjuk untuk bisa melakukannya. Kemudian hasib ma bainaka, nilailah antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu benar-benar termasuk orang yang berhijrah karenanya atau berhijrah untuk bisa mendapatkannya. Yakni sekarang beliau akan menjelaskan tentang hijrah ini dan akan terlihat buktinya bahwa kebanyakan manusia benar-benar masih jauh dari pemahaman dan pengamalan yang benar terhadap atau tentang hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hijrah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang nanti akan dijelaskan lebih gamblang lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini kalau kita masih ingat ya, beberapa kali mungkin di dalam kajian-kajian kita akan diterangkan bahwa orang yang berpegang teguh dengan sunnah dalam arti yang sesungguhnya lahir dan batinnya itu di setiap zaman benar-benar asing, sampai pun di kalangan orang-orang yang terlihat ketika menghadiri kajian sunnah itu jumlahnya banyak. Kalau kita masih ingat pernah ya, saya sendiri atau mungkin juga para ustadz yang lainnya menukilkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dinukil sebuah athar dari beliau misalnya di dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rayy wa Adabil Sami' oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, afdalul muslimina rajulun ahya sunnatan min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad umitat fasbiru ya ashabas sunan fa innakum aqallun nas. Orang muslim yang paling utama adalah orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah ditinggalkan manusia, maka bersabarlah wahai ahlu sunnah, karena sesungguhnya jumlah kalian yang paling sedikit di antara manusia. Imam Bukhari ketika mengatakan ini, itu di zaman beliau dan termasuk di majelis beliau itu dihadiri ribuan manusia. Karena beliau hidup di abad ketiga Hijriah, zaman keemasan periwayatan hadis. Tapi yang menjadi poin penting dari ucapan beliau, beliau mengatakan kalian jumlahnya paling sedikit. Padahal beliau lihat di hadapannya banyak yang menghadiri majelis ya, kajian ilmu hadis di zaman beliau. Orang-orang yang belajar hadis Rasulullah SAW demikian banyak dan berlimpah. Kata para ulama, ini ada isyarat Imam Bukhari memahami tentu dengan ilmu beliau, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak semua yang hadir dalam kajian atau majelis yang demikian besar jumlahnya, tidak semua yang keluar dari itu benar-benar ingin mempraktikkan ilmunya, ingin menjadikan lahir dan batinnya mempraktikkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang-orang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah gambaran dan keadaannya, kenapa dikatakan hijrah ini benar-benar asing. Sampai digambarkan oleh beliau, ibaratnya cahaya, kamulah yang menjadi kegelapannya. Ya, bulan purnama yang menerangi semua penjuru bumi, tapi justru kamu menjadi awan dan debu yang menghalangi sampainya cahayanya. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah ya bentuk keburukan yang menimpa seorang hamba ketika dia tidak memahami dan kemudian tidak sungguh-sungguh untuk mempraktikkan hijrah yang agung ini, yaitu hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nanti akan dijelaskan oleh beliau dalam pembahasan selanjutnya. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada ya. Sampai di sini insyaallah kajian kita di kesempatan pagi hari ini, semoga apa yang kita baca dan kita jelaskan bermanfaat, memberi motivasi kebaikan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita semua termasuk orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hijrah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan terus membaca dan memahami serta mengamalkan penjelasan yang diterangkan oleh para ulama kita, dan juga kelanjutan insyaallah dari penjelasan risalah yang sangat manfaat ini, Ar-Risalatut Tabuqiyah tulisan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, cukup sampai di sini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Naam Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan, terima kasih atas materi yang begitu bermanfaat yang Ustaz sampaikan untuk ambil kesempatan kali ini. Dan khadir saya mohon maaf, suara kami agak sedikit terganggu. Bagi Anda yang bertanya silakan di 021-823-6543 atau pesan singkat di 081-989-6543. Mohon maaf sekali lagi kami sampaikan kepada Anda bila Anda kurang jelas mendengar suara dari kami. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk menyampaikan dakwah Islamiyah ini melalui program-program yang bermanfaat. Dan selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat terlebih dahulu, Ustaz, dari Abdullah di Bekasi yang bertanya, Ustadz, alhamdulillah ana dan sekeluarga telah mengenal sunnah. Mulai saat ini kami sudah mulai belajar, dan cita-cita saya pun yang awalnya dari kuliah umum, dari teknik, sekarang ana pengen serius mempelajari agama dan kepingin untuk dapat menuntut ilmu di kota Madinah. Bagaimana Ustaz ya? Terasa berat sekali saat ini. Yang saya rasakan, teman-teman mulai menjauh, kehidupan terasa berat dan sempit, dan cita-cita tersebut terasa berat karena saya harus melewati banyak tahapan, mulai belajar dari awal, baik dari bahasa Arab hingga menghafal Quran. Mohon diberikan semangat dan penjelasan kita untuk menghadapi segala permasalahan ini, Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari saudara kita, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan, menguatkan tekad beliau untuk berhijrah dengan sebenarnya dan menjadikan kesabaran bagi beliau dalam menghadapi risiko-risikonya. Ya, tentu saja kita katakan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada antum dan kepada kita semua dengan dipilih untuk mengenal jalan Islam, mengenal jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bisa kita buktikan di sekitar kita banyak orang-orang yang belum mendapatkan kesempatan untuk mengenal kemuliaan yang agung ini. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, syukuri nikmatnya, kemudian minta kekuatan agar kita jadikan istiqamah di atasnya. Bahwa kita ingat juga orang-orang yang mulia sebelum kita, yang lebih tinggi kedudukannya, para nabi dan para rasul, mereka mendapatkan cobaan di jalan Allah yang lebih keras dari cobaan yang kita alami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih pernah bersabda, asyaddu nasi bala'an al-anbiya'u thummal amthalu fal-amthal yubtala ar-rajulu ala hasabi dinih. Orang yang paling keras cobaannya di jalan Allah adalah para nabi, para rasul alaihi salatu wassalam, kemudian yang setelah mereka dan setelah mereka kedudukannya. Masing-masing manusia akan diuji sesuai dengan kekuatan imannya. Oleh karena itulah, ini menjadi sebab yang memotivasi diri kita, bahwa dengan semakin meningkat iman kita, ujian kita bertambah untuk Allah sempurnakan karunia-Nya kepada kita semua. Makanya kita bersabar, banyak cobaan, dengan kita semakin bersabar tentu semakin meninggikan keutamaan dan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diri dengan orang-orang yang soleh, yang bisa menasihati kita dalam kebaikan. Terus ikuti kajian-kajian Islam yang memotivasi kebaikan pada diri kita. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan kita berpindah ke lingkungan yang lebih baik, yang membuat kita lebih semangat belajar, banyak dukungan, dan semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap istiqomah di atas kebaikan ini sampai di akhir hayat kita. Nah, barakallahu fikum. Fik barakallahu, Ustaz. Terima kasih atas nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk khususnya yang bertanya pada kesempatan kali ini dan kita semua yang menyimak apa yang telah Ustaz jelaskan. Berikutnya kami mengundang Khotel Islam. Anda semuanya ingin menghubungi kami via telepon, silahkan, kami tunggu di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana ini? Dengan Ibu Fadli di Sumatera Barat. Silakan Ibu Fadli. Iya. Ya. Begini Ustaz. Kita selama ini melakukan satu amalan. Istiqomah di atasnya sudah 4 tahun. Satu amalan sunnah, puasa sunnah. Tiba-tiba ada kejenuhan di akhir-akhir ini, Ustaz. Gimana solusinya, Ustaz? Beja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, silakan. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari siapa tadi? Ummu Fadli ya, di Sumatera Barat kalau enggak salah tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan, tentu juga untuk kita semua. Ya, pertanyaannya tentang seseorang yang semangat berapa tahun, ternyata tiba-tiba ada kejenuhan. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, maka kita katakan ini adalah godaan syaitan. Oleh karena itulah, ibu dan kita semua, kalau kita punya amal kebaikan, jangan lupa untuk selalu minta kepada Allah agar ditetapkan di atas amal tersebut. Kita bisa mengerjakannya bukan karena kemampuan kita, kehebatan kita, atau rajinnya kita, tapi karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana taufik itu Allah bisa berikan kepada siapa yang dikehendakinya, juga bisa dicabut dari siapa yang dikehendakinya. Setiap kita selesai melaksanakan kebaikan, kita puji Allah dan minta supaya kebaikan itu ditetapkan ada pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, kebaikan-kebaikan tersebut, ya, kita usahakan untuk kita bisa perbaiki iman agar kita rasakan nikmatnya, lezatnya. Karena sesuatu yang lezat tidak akan kita tinggalkan selama-lamanya. Maka oleh karena itulah, amal soleh yang kita kerjakan, kita akan tingkatkan kualitasnya dengan meningkatkan keimanan, keikhlasan kita dalam menjalankannya. Kemudian kita kenali keutamaan dari kebaikan-kebaikan ini, termasuk juga keutamaan menetapi kebaikan, continue melakukannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling, yang terus-menerus dilakukan, yang continue kita kerjakan meskipun sedikit. Keutamaan seperti ini kalau kita semakin kenal, apalagi dengan perbaikan iman yang meningkatkan kualitas iman kita sehingga kita mencintai, merasakan nikmat ketika mengerjakan kebaikan-kebaikan tersebut, ini akan menjadikan kita insya Allah tidak akan meninggalkannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya dan kita semuanya. Selanjutnya, Khotil Islam, kami angkat kembali untuk Anda yang menghubungi nomor kami di 0218236543 dan bertanya langsung kepada Ustaz. Silakan. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa ini? Di mana? Dari Ummu Sadilah di Pekanbaru. Silakan, Ummu Sadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Pak Ustaz, setelah kita hijrah, Pak Ustaz, lalu kita udah banyak mendapatkan ilmu-ilmu dari hadis Al-Quran, tetapi setelah ilmu itu kita dapat, kita tidak bisa mengerjakannya, Pak Ustaz. Karena setelah itu kita ditimpa musibah sakit. Jadi kita nggak bisa seperti kita berangkat haji dulu, kita berangkat haji tidak sesuai sunnah. Sekarang kita mau makan haji, sepertinya kita nggak bisa lagi karena kita ditimpa penyakit. Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Baik. Syukran, jazakillah khair. Baik. Terima kasih Bu atas pertanyaannya, pertanyaan bermanfaat. Selanjutnya kepada Ustaz kami persilakan. Fadhil Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat agung sekali dari ibu yang ada di Pekanbaru. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan, memudahkan semangatnya terus bertambah dalam keadaan sehat maupun sakit. Ya. Ya, ibu tadi bertanya setelah belajar kita banyak mengenal ilmu, tapi terkadang ada hal-hal yang tidak bisa kita amalkan karena kondisi kita yang ada saat ini, misalnya sedang sakit. Kita katakan, ibu, alhamdulillah, pertama kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, kita terlalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta istiqomah di atas kebaikan ini, dan kita harus tetap bersangka baik kepadanya. Sakit yang kita alami atau kondisi apapun, itulah yang Allah berikan kepada kita, maka kita harus meridhoi keadaan ini karena kita yakin Allah Subhanahu wa taala maha sempurna sifat-sifatnya, maha sempurna karunia-Nya, termasuk maha sempurna ketentuan takdirnya. Ya, itulah sebabnya kita ketahui dalam Islam ada kedudukan yang sangat agung yang merupakan bukti kesempurnaan iman, yaitu ridha billahi rabban. Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Akan merasakan kelezatan iman, iman yang sempurna, orang yang ridha kepada Allah sebagai Rabb-nya, kepada Islam sebagai agamanya, dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Ridha kepada Allah sebagai Rabb, ya, ini termasuk meridhai ketentuannya. Kalau sekarang tidak bisa kita kerjakan, masya Allah, ada kita punya pahala niat. Kita bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan yang lain. Atau bahkan kita bisa misalnya mengumrohkan orang lain yang membutuhkannya. Kita punya banyak kebaikan-kebaikan dalam Islam, apalagi setelah kita kenal sunnah, kita kenal dalil-dalilnya. Yang pernah kita kerjakan di masa lalu belum sesuai dengan sunnah, alhamdulillah, kita punya tekad, seandainya Allah berikan kesempatan kepada kita, sekali lagi kita akan kerjakan, dan ini sudah cukup untuk membuat kita mendapatkan pahala niat yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui keadaan kita dan tekad di hati kita. Sudah kita bahas kemarin, hijrah yang hakiki adalah hijrahnya hati. Dimulai dari kesungguhan di hati kita, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan bisa mendapatkan kedudukan-kedudukan yang tinggi meskipun badan kita terhalang untuk bisa mendapatkannya. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man sa'ala Allah Ta'ala syahadata bi sidqin, balaghahu Allahu manazil asyuhada'i wa in mata 'ala firasyih." Ya, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala derajat mati syahid dengan sungguh-sungguh dari hatinya, maka Allah akan mencapaikan dia, menyampaikan dia kepada kedudukan orang yang mati syahid meskipun dia meninggal dunia di atas tempat tidurnya. Banyak hadis yang semakna dengan ini. Yang jelas kesimpulannya kata para ulama, faedahnya, amalan hati yang benar, tekad yang sungguh-sungguh di dalam hati, itu bisa menjadikan manusia meraih kedudukan yang tinggi yang belum bisa dicapai oleh anggota badannya. Atau kalaupun anggota badannya terhalang untuk bisa melakukannya, tapi hatinya telah sampai duluan kepada kedudukan dan kemuliaan yang tinggi tersebut. Nah, barakallahu fikum. Fik barakallahu, saya terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami masih memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin secara langsung menghubungi kami via telepon dan bertanya kepada Ustadz. Kami tunggu pertanyaan Anda di line telepon 021-823-6543. Silahkan bagi Anda yang bertanya. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Bapak siapa? Di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, saya Ahmad dari Tangerang. Silahkan Pak Ahmad. Ya, saya dapat pendapat dari Ustadz bahwa hijrah itu meninggalkan yang dilarang dan berusaha untuk melaksanakan kebaikan. Kalau tapi kebaikan, ibadah yang baik itu semampu kita. Tapi kalau meninggalkan itu harus 100%. Karena kalau masih ada, itu berarti malah bisa jadi nol hijrahnya. Nah, ini ada satu pertanyaan. Kebanyakan juga kita di kehidupan sehari-hari, kita nggak ngerti bahwa itu perbuatan riba dalam hal muamalah. Kalau kita masih lakukan, berarti hijrahnya bisa gagal. Nah, pertanyaannya, kita ada order ini, konveksi, gitu ya. Tapi yang mengordernya itu perusahaan minuman keras. Nah, tapi yang diorder adalah kaos untuk gatheringnya gitu. Nah, ini apakah termasuk dalam yang dilarang? Kemudian juga ada pernah konveksi untuk sekolah yang Nasrani. Tapi karena harus memakai emblem yang bertanda salib, akhirnya kata bersama kawan saya ini malah jadi gak dapat order itu. Tapi jadi alhamdulillah tidak. Nah, ini sebenarnya gimana nih? Apakah boleh diteruskan kalau ada order-order seperti ini? Atau yang yang perusahaan-perusahaan yang yang tidak mengandung hal-hal yang dilarang gitu. Baik, terima kasih Bapak, kami sudah paham inti dari pertanyaan Bapak. Terima kasih Ustaz, jazakallah. Baik, silakan Ustaz diberikan pencerahan dan solusinya. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari Bapak tadi ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan. Ya, pertanyaannya tadi tentang masalah hijrah, kemudian ada kendala kadang-kadang dalam pekerjaan, ada hal-hal yang membuat kita kadang-kadang nyerempet kepada perkara-perkara yang dilarang dalam agama. Tadi contohkan perusahaan konveksi atau ada usaha konveksi yang kadang-kadang mendapatkan pesanan-pesanan, misalnya menjahit baju atau membuat baju yang di situ ada tanda salibnya untuk sekolah Kristen misalnya ya. Maka bagaimana menyikapi hal ini? Sudah kita katakan, ya, yang namanya hijrah tentu harus dilakukan secara sempurna. Tadi pun sudah diisyaratkan bahwa memang Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis yang sahih, "Idza nahaitukum an syai' fajtanibuh, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku larang kalian melakukan sesuatu, tinggalkanlah. Tapi kalau aku perintahkan, maka kerjakanlah sesuai dengan kesanggupanmu. Ini menunjukkan kalau perintah itu ada yang mampu, ada yang tidak mampu kita lakukan. Ya, maka diperintahkan lakukan semaksimal mungkin sesuai kesanggupanmu. Tapi kalau larangan, tinggal meninggalkannya. Jangan lakukan selesai. Tidak ada paksaan, maksudnya tidak ada. Kalau perintahkan kita berbuat sesuatu, maka kadang-kadang mampu, kadang-kadang tidak. Tapi kalau larangan, ya tinggalkan semua. Jangan lakukan, sudah. Maka tidak ada yang tidak mampu untuk meninggalkan sebuah larangan karena tinggal dia jangan mengerjakan hal tersebut. Nah, baik. Ketika menghadapi kendala seperti ini bagaimana? Kita katakan, alhamdulillah, kalau pekerjaan itu, pekerjaan yang dari asalnya diharamkan, misalnya langsung dia praktek riba misalnya di situ, ini ditinggalkan dari asalnya. Ditinggalkan dari asal pekerjaannya sudah diharamkan. tapi ada pekerjaan-pekerjaan lain yang di situ tercampur sebagian, ya asalnya dia boleh, tapi ada misalnya tawaran-tawaran sampingan yang menyangkut hal-hal yang diharamkan. Ini kita katakan hampir semua pekerjaan seperti itu. Ada risiko misalnya kita disogok, ada risiko kita melakukan perbuatan atau pekerjaan yang mengandung perkara-perkara yang tercela. Hampir semua pekerjaan punya risiko seperti ini. Hampir semua punya risiko. Sampai pun misalnya kita ya menjadi orang yang misalnya menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran. Ada niat yang buruk supaya niatnya agar dipuji orang. Mesti ada risiko seperti ini. Nah kalau ada seperti pekerjaan yang contohkan tadi, misalnya orang yang punya usaha konveksi, tinggalkan hal-hal yang bertentangan tadi. Berdoa kepada Allah, kita akan dapatkan insya Allah order-order yang lain yang halal, yang baik untuk kita dengan kita meninggalkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keridhaan Allah. Kita gak perlu khawatir. Ini justru hijrah yang benar. Ya. Kalaupun dia sampai gagal mendapatkan sebuah order yang besar karena dia mempertahankan imannya, masya Allah dia telah dapatkan manfaat iman. Anda hidup di dunia bukan untuk mencari dunia atau memuaskan diri dengan dunia sampai dengan resiko melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan itu kemudian berdoa kepada Allah diberikan yang lebih baik insya Allah. Ya. Cuman kemudian jangan kita artikan diberikan yang lebih baik kemudian dapatkan tawaran besar lagi. Tidak, bisa jadi Allah berikan yang kecil tapi kita dapat berkah. Di situ kita bisa jaga iman kita, bisa kita tetap melaksanakan sholat berjamaah, tidak lalai dari mengingat Allah. Itu sudah lebih dari cukup dan inilah yang menjadi ya gambaran hidup orang yang beriman di dunia ini. Ala kulli hal, hal-hal yang melanggar tadi ditinggalkan, ya pekerjaan ini asalnya adalah pekerjaan yang baik. Cuman kalau ada tawaran-tawaran atau order-order yang menyangkut hal-hal yang melanggar kayak tadi, membuat sesuatu yang ada salibnya, maka tentu tidak boleh. Tolong menolong dalam hal yang seperti ini, maka tinggalkan, kita terima hanya order yang baik-baik saja. Nah, barakallahu fikum. Baik, barakallahu Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kembali kami akan beralih ke pesan singkat. Silakan pertanyaan-pertanyaan Anda, Anda ajukan melalui pesan singkat di 0819896543. Kami bacakan pesan singkat dari Saudari Ahni di Sulawesi yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz, Alhamdulillah, saat ini saya sudah berhijab, artinya menggunakan hijab. Akan tetapi Ustaz, kadang timbul sifat buruk dalam hati saya. Saya jadi kadang ingin dipuji dan ria terhadap apa ibadah yang setelah saya lakukan, baik itu sholat maupun ibadah-ibadah lainnya. Nah, bagaimana cara untuk meredam perasaan seperti ini Ustaz? Mohon diberikan penjelasan dan pencerahannya, silakan. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari akhwat tadi yang ada di Sulawesi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau dan menjadikan istiqamah di atas kebaikan-kebaikannya dan untuk kita semua tentu saja. Ya, masalah adanya bisikan-bisikan untuk berbuat menyimpang, memang ini ada pada setiap manusia. Bisikan syaitan yang akan menghalangi kita dari segala macam kebaikan yang ingin kita lakukan. Itu mesti ada. Justru ini merupakan bukti iman kita benar. Syaitan akan selalu mengganggu. Seperti pernyataan dari Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan makna sebuah hadis Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim yang juga kita pernah sudah sebutkan. Jadi adanya gangguan syaitan dari dalam diri kita, membisikkan hati kita, ini justru merupakan bukti iman kita ada di hati. Mempengaruhi diri kita. Teruslah kita meminta perlindungan kepada Allah, berdoa kepada Allah, kemudian kuatkan tekad kita. Bisikan-bisikan syaitan selama tidak kita ucapkan atau kita tidak lakukan dengan perbuatan, maka bisikan ini akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna Allah tajawaza li ummati amma haddathat bihi anfusuha ma lam tatakallam bihi au ta'mal bihi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni bagi sesuatu yang merupakan bisikan dalam hatinya atau dalam jiwanya sebelum dia mengucapkan atau melakukan dengan perbuatan. Ya. Maka insya Allah selama ini masih berupa bisikan dan segera kita tepis, berdoa kepada Allah minta perlindungan dari syaitan, maka insya Allah ini tidak akan mencelakakan kita sedikit pun. Nah, barakallahu fikum. Fik barakallahu Ustaz, dan nampaknya pertanyaan dari saudari kita merupakan pertanyaan penutup terakhir di perjumpaan ini. Mohon maaf karena singkatnya waktu. Mohon diberikan ikhtitam Ustaz, silakan. Ya, barakallahu fikum. Untuk makna hijrah insya Allah akan ada kelanjutan pembahasannya. Yang jelas, hijrah yang hakiki ini benar-benar hanyalah Allah akan mudahkan bagi orang-orang yang dipilihnya. Oleh karena itu kita bertekad untuk keselamatan diri kita dunia dan akhirat, untuk bisa benar-benar melakukan hijrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hijrah kepada Rasulnya yang demikian agung keutamaannya dalam Islam. Insya Allah akan ada pembahasan dan penjelasan tentang masalah ini di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.